Bismillahirrahmanirrahim. Shalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa man tabi'ahu bi ihsan sallama taslima katsira ba'd. Silakan Hamzah dibaca. Bismillahirrahmanirrahim. Qala an-nazim rahimahullahu ta'ala qala Muhammadun huwa ibn Malik Ahmad rabbillah khairu Malik musalliyan ala an-nabiyil mustafa wa alihi al-musamirin sharafa. وأستعين الله في ألفية مقاصد النحو بها محوية تقرب الأصل باللفظ المجاز وتسوط البذب وعن المنجاز وتعتضي رضا بغير سخط فائقة ألفية ابن معضي وهو بسق حيز تفضيل مستوجب ثنائي الجميل والله يقضي به باتن وفي رهر وله في درجات الآخرة كلامنا لفظ مفيد كساقم وسنة فعل ثم حفظ الكلم وحيده كلمة والقروع وكلمة بها كلام قد يؤم بالجر والتنوين والنداء والوى مساد للاسم تمييز حصل بتفاعل تواءت ويفعل ونون أقبل لنا فعل يجل سواهما حرف كهل وفي ولا فعل مضارع ياري لم كياشم وماضي الأفعال بالتمييز ناسم بالنون فإن الأمر إن لم نفهم والأمر إن لم يكن للنون محل فيه واسم النحو صواح يهل والاسم منه معرب ومبني لشبه من الحروف مدني كالشبه الوضعي في اسم جيتنا والمعنوي فيما سوى في هنا وكنيابات عن الفيل بلا تأثل وكف قار قصينا ومعرب الأسماء ما قص لما من شبه الحرف كأرض وسماء وفعل أمر ومضي بني وأعرب مضارعا للعارية من نون تقدير مباشر ومن نون إناث كيرعن منفوت وكل حرف مستحق للبنى والأصل في المبني أن يسكن ومنه ذو فتح وذو كسر نظم كأين أمس حيث والساكن كم رفع والنسب جعل النراب لاسم النفعين النحو لن أهاب والاسم قد خصص بالجر كما قد خصص الفعل بأن يزم فرتم ضم نصيبا فتحا وجن كسر كذكر الله عبده ياسر وجزم تسكين وغير ما ذكر ينوب نحو جاء خبان نامر ورفع بواب نصيبا بالالف وجر بياء ما من الاسم آصف إذا كذو إن صوبة أبان والفم حيث الميم منه بان أب أخ حام كذاك وهان والنص في هذا الأخير أحسن وفي أب وتالي هي يدور وقصدها من نص هنا أشعر وشد زرع ربي أن يضفنا لك جاء أخو أبيك زعتنا بالألف الفعل مثنى وكنا إذا بمضمر مضافا نسينا كلتا كذاك ثاني وثتان كبين وابنتان يجريان وتخلف في جامعها الألف جر ونسما بعد فت قد ألف ورفع بواو وبيد وصيب سليم جمع عمير ومذيب وشبه ذني وبه عشرون وبابه ألقى والأهلون ولو علمنا عليون وأرضنا شذ وسنون وبابه ومفاح قجر ذا الباب وهو عنق من نطر ونون مجوع وما به التحفص وقل من بكسره نطأ ونون ما ثني والملحق ببئس ذاك استعملوه فانتبه وما بيت وآلف كجميع يسر في الجر وفي النصب مع كذا أولاة ولد اسم كجوع كأذيعات فيه زعيد قبل وجر بالفتحة ما لا ينصرف ولم يضف أو يقوم بعد أراده واجعل النحو يفعلان النون رفعا وتدعين وتسألون وحثها الجز ونصب سيما فلم تكن ليس رومي مظلمة وسمي معتلا من الأسماء ما كالمصطفى والمرتقي ما كريم فالأول العراب فيه قدر جميعه وهو الذي قد أسر وثاني منقوص ونسبه ظهر ورفعه ينا كذائد النجر ويفعل آخر منه ألف أو واو أو ياء فمعتلا عرف الألف فيه غير الجزم وأبي النصب ما كيدعو يرمي رفع فيه من بفذب جزيما ثلاثهن تقضي حكما لازما ناقرات قبل المؤثر أو واقي موقيا ما ذكر وغيره معرفة كهم ذي وهن وابن والغلام والذي فما لي ذي غيبة أو حضورك أنت وهو سمي بالضمير وذو اتصال منه ما لا يبتدى ولا يلي إلا اختيار أبدا كالياء والكاف من ابن أقرم والياء والهم سالهما ملأ وكل مضمر له البنى يجب واللفظ ما جرك لفي ما نسم لرفع والنصب وجر النصر كعرف بنا فإننا نلنا البنى وألف والواو والنون لما غاب وغيره كقام وعلم ومن ضمير رفع ما يستتر كفعل وفي النصب إذا شهر وذو انتفاع وانفصال أنه وأنت والفروع لا تشابه وذو انتصاب في انفصال جعيل إيايا والتفيع ليس مشكلا وفي اختيار لا يجيء منفصل إذا تأتى أن يجيء المتصل واصل أو يصل هأسله وما أشبهه في كتب الخلف تمى كذاك اختاره واتصال أختر غير اختار الانفصال وقدم الأخص في اتصال وقدم المشيت في انفصال وفي اتحاد الرسبة لزم فصل وقد به الغيب فيه وصل وقبل ينصي مع الفل تزم نون وقايات ولس قنوذ وليتني فشا وليت نذر ومع لعلك سكن مخيرا في البقيات واقتران خفف مني وعني بعض من قسلف وفي لدني لدني قل وفي قضن وقاد الحث أدن قجفي اسم يعين المسمى مطلق وعلمه كجعفر وخلق وقران وعدن ولحق وشق من نهلة ووشق واسما أتى وكنية ولقب وأخر ذا إن سواه صحيب وإن يكون مفردين فردف حتى وإلا أسم الذي ردف أمن منقول كفض وعسى وذو تجار كسعاد وأودا وجملة وما بمزن ركب ذا إن بغير وهتم عريب وشاع في العلام ذو الإضافة كعبد شمس وأبي قحافة ووضعوا لبعض الأجناس علم كعلم الأشخاص نفضا وهو عم ذاك عم علية للأقرب وهكذا ثعالة لثعلب ومثله برات لما بره كذا فجر علم للفجرة بذل مفرد مذكر أش بذي وذي تيت على المتقصد وذاني تاني للمثل المتفع وفي سواه ذاني تدرك تطني وبأولى شل جم مطلق والمدو أولى ولاد البن انطق بالكاف حرفا دون لم أو مع واللم إن قدمتها متانية وبهنا أو ههنا أشل إلى دان المكان وبه الكاف صلة في البعد أو بثمف أو هن أو بهنالك انطق أو هن موصول الأسماء الذي الأنثى التي والياء إذا ما ثني لا تثبت بل ما تاريه أوليه العلامة والنور إن تشتد فلا ملامة ونون ميزان واتين شديد أيضا وتعويض بذاك قصيد جمع الذي الأولى الذين متنقى وبعدهم بالواي رفع النطق باللتي واللائي التي قد جمع واللائك الذين نزل وقع ومن وما وألت سوي ما ذكر وهكذا ذو عند ضيء شهر وكالتي عيد لديهم ذات وموضع اللاتي أتذوات ومثل ماذا بعد ما السفام أو من إذا لم تلغى في الكلام وكلها يلزم بعد وصيلة على ضمير لائق مشتملة وجملة أو شكرها الذي يوصل به كما عند الذي له كفل وصفات صالحة سيرة وكونها بدون وصفات صريحة سنة وكونها بدون وكونها بمعرب الأفعال قال وكونها بمعرب الأفعال قال أي كما وعربت ولم تضف فشد وصيح ضمير للحذف وبعضهم عرب مطلقا وفي ذا الحفظ أي غير أن يتفي الحرف تعريف أو اللام إن يستطل وصلنا إن لم يستطل فالحرف نزل وأبو أن يختزل إن صلوح الباقي لوصل نؤمن والحرف عندهم كثير من جاري في عيد متصير إن انتصب بفعل أو وصل كما نجو يهب كذاك حظ ما بوصل خفض كأنت قض بعد أمن من قضى كذا الذي جر بما الموصول جر كمر من الذي مرت فهو بر الحرف تعريف أو اللام فقد فلامة عرف قل فيه النام وقد زالوا لازما كاللاتي والأنا والذين ثم اللاتي والاقتراء كبنات الأوبار كذا واقطة النصر يقص الصري وعباد العلام عليه دخل للحم ما قد قال عن نقل كالفاض والحارث والنعمان فذكر ذا وحثه سيان وقد يصير علما بالغلابة مضاف أو معصوب ألقى عقبة وحث على ذي إن تنادي تضيف أجاب في ظهره مقطا حذف مبتدا زيد وعذير خبر إن قلت زيد عذير معني تذل وأول مبتدا والثاني فعل نغنى في أثر نزال وقس وكشف من النفي وقد يجوز له فائز أولو الرشد والثاني مبتدا وذل صخبا إفيس والإفراد يتبقى للسقر ورفع مبتدا بالإبتداء كذا أعرف خبر بالمبتدا والخبر الجزء المتم الفائدة كالله بر والآيات شهيدة ومفضل يأتي ويأتي جملة حوات محمد في قتله وإن تكون إياه معنى نتاك بإحسانك الله أسواك فالمفضل الجامد فارغ وإن يشتق فواضو ضمير مستكن وبزنه مطلق حيث تلا ما ليس معناه لا وأخبروا بظرف أو بحرف ربنا ما نتعلم أمين سقر ولا يكون سمع عن جثة وإن نفل فأخبر ولا يجوز الابتداء بالناكرة ما لم تفل عند زد النامرة وهل فتن فيكم فما خل لنا ورجل من الكرام عندنا ورمضن في الخير خير وعمل بالنياز والنقص ما لم يقل والأصل في الأخبار أن تؤخر وجوازوا تعظيم إلا ضرر فامنعوا حين يسأل الجزآن عرفا ونقرا عظيم بيان كذا إذا ما الفعل كان الخبر أو قصد شماله منحصرا أو كان مسندا لذي لا مبتدا أو لازم الصديق من لمنجدا ونحو عندي درهم ولي وطر متزام فيه تقدم الخبر كذا إذا عاد عليه مضمر مما به عنه بنا يخبر كذا إذا يستجيب التصير كأين من علمته نصيرا وخبر المحصول قدم أبدا كما لنا إلا اتباع أحمد وحث ما يعلم جائز كما تقول زيل بعد من عندكما وفي جوابك فزيل القدر فزيل استغني عنه إذ عرف وبعد لولا غريبا حث الخبر حث ما في الناصية من ذا سقر وبعد واب عينت مفوه ما كمثل كل صريع وما صنع وقبل حال لا يكون خبر عن الذي خبره قد أمر أضر بالعبد مسن وتمتبين الحق وما نطم بالحكم أخبروا بثاني أو بأكثر عن واحد كهم صلاة شعرا ترفع كان المتلس والقبى تسيبه ككان سيد عمر ككان ظل باتا أمها أصبح أمس وصار ليس زال باريها فاتها ونفك وهذه الأربعة يشي بالناف أو للناف مزبعة ومثل كان داما مسلوقا بما كعظيما دمت مصيبا درهما وغير مد مثله قد أمينا إن كان غير المد من سؤمينا وفي جميعها توسط الخبر أجز وكل سقه داما حضر كذاك سب خبر من فيها فاجئ بها متوة لا تالية ومن سب خبر ليس سفيز تمام وما برف نتفي وما سواه ناقص ونصر فاتح ليس زال دائما قفي ولا يلي العميل معمول الخبر إلا إذا ضفا أتى أو حرف جر ومضمر شهر اسم إن وقع مهم سبان أنه امتنع وقد زاروا كان في عرف كما كان أصح علم من تقدم ويذفونها ويكون الخبر وبعد إن ولو كثر ذا الشهر وبعد أن تميد ما عنها تكيم كمثل أما أن تبر فاقترب من مضارع إن كان منجزم تذاف نور وهو حيث ما تزم إعمال ليس عمر ما دون إن معا ما قلنا في تأديب زوك وسبع حفي جل أوظاف كما بأنت معنيا أعجز العلماء عرف معطوف ملاكن أبيبل من بعد ما سب بمازم حيث حل وبعد ما وليس جرب الخبر وبعد لو نفي كان قد جر في الناكرات عمرت كليس لو قتل لا تواعيذ العمل وما للات في سوى حين عمل وحذف ذي الرفع فشا والعصر قال كان كاد وعاس لكن نزل غير مضارع لهذه الخبر وقروه دوريا بعد سنزل قد الأمر فيه يوقس وكع سعر ولكن جئل الخبر وحتى بأن متصلة ولزمك لولق مثل حرى وبعده شك انتفاء النظرة ومثل كاد في الأصح قرب وتاك عن ماذي شروع وجب كأن شاء السائك يحد وطف كذا جعلت وقلت وعلي واستعملوا مضارعا لأوشك واستعملوا مضارعا لو شك وكاد لغير وزاد مشيكا بعد سخ لو لق أو شق قدر الجنان بأن فعل ثان فقد وجردا عسى ويرفع مضمر بها إذا من قبل أقل ذكر والفتح والقص وجد في سين من نحو عسيت وانت قل فتح ذكر لإن أن ليت لكن لا علك نعص مالك من عملك إن زر علم بأني كف ولكن ابنه ذو الدغني وراء ذا تنزيم إلا في الذي كان دافيا أهلا غير البذي وهمزة إن نفصل سادي مستري ما سدها في سوى ذاك نصير فاصل في الابتداء وفي بدي سلا وحيث إن لي من المؤمنة أو حقي بقولي أو حد محل حال كسوته وإني ذو أمل وكسر من بعد في العلق وباللام قال إنه لذو تقى بعد إذا فجأت نقص من لما بعده بجهلمي مع تلمي فالجزا وذا يطريد في نوي خلق إني أمهد وبعد ذات الكسر تصعب الخبر بدا انه ان لا وزر ولا يليد اللام ما قن فيها ولا من الافعال ما كراضية وقد عليها مع قد ان ذا لقسم على عيد مستحوذة وتصعب الواسط معمول الخبر والفصل واسم حل قبله الخبر ووسم من الحروف مطل إمالها وقد بقى العمل ورفعك وجائز رفعك معطوفا على منصوب إن بعد أن تستعمل وألحقت بإن لكن وأن من دون ليت ولعل وكأن وخففت إن فقل العمل وخففت إن فقل العمل وخففت إن فقل العمل وخففت إن فقل العمل وتلزم اللام إذا ما تهمل وربما سغني عنها إن بدا ما ند أراد معتمدا والفعل إن لم يكن ناسقا فلا تلفيه غيبا بإذ موصلا وإن تخفف أن فاسم أسلكا والخبر جاء جملة من بعد أن وإن يكن الفعل ولم يكن دعاء ولم يكن تصيف متاليا فالأحسن الفاس بقد أو نفيني تنفيسني وقولين ذكر له وخففت كأن أيضا فنوي موصوبها وثابتا أيضا روي ya saya kasih 93 lumayan lah ngantuk dengerin ini ngantuk Pak pelajar yang ngantuk. Sanwa Rafiq. Sekarang kita lanjutkan terakhir sampai di Umar ya. Coba dibaca dari awal, Mas. Bismillahirrahmanirrahim. Bismillahirrahmanirrahim. Qala Muhammadun wa ibn Maliki Ahmadu Rabbillah khairu Maliki musalliyan ala nabiyil Mustafa wa alihi almustakminin syarafa. Wa astainu Allah fi alfiyah maqasidun nahwi biha mahwiyah tuqarribul aqsa bi lafzin mujazi wa tabsudul badla bi wa'din mujazi wa taqtadi ridan bi ghairi sukhti fa'iqatan alfiyah tabni mu'ti wa huwa bi sabkin ha'idun tafdila mustawjibun sana'i aljamila wallahu yakdi bihi batin wafirah li walahu fi darajatil akhirah kalamuna lafzun mufidun kastakim wasun mafilun summa harfunil kalim wahiduhu kalimatun wal kawlu am wa kilmatun biha kalamun qadju'am بالجر والتنوين والنداء وآل ومسند الاسم تمييز حصل ya itu ya silakan antum di irob kemudian diterjemahkan maknanya dan dikasih ta'liqat itu biljar ya biljar jar majrur muta'alliq bihasala wa yajuzu yakuna khabar muqaddam wa mubtada mu'akhar tamyiz ya wa tanwini wan nida wa al yakunu matufat ala al-jar ya jar terus lil-ismi lil-ismi jar majur muta'alik biha sola injal taqauluhu jar majur muta'alik bimazuf hobar injal taqauluhu biljari muta'alikon biha sola wa injal ta jar majur hobar muqaddam lil-ismi jar majur muta'alik biha sol Yes. Tamyizun mubtada muakhar. Ya, hasal. Hasal fi'il madhi mabniun 'ala al-fathhi wa sukkina lil waqf. Wa fa'ilu damirun mustatir fihi jawazan takdiru huwa ya'ti la tamyiz. Ya. Huwa wa jumlatu fi'il wa fa'il fi mahalli raf'in nad. Nah, san. Fil jarri wa tanwini wa nida wa al wa musnadin lil ismi tamyizun hasal. Ya, tamyiz di sini pakai apa? Mubtada. Khabarnya mana? Tamyiz min ahadisna ini. Satu dari dua hal. Yang pertama bisa khabarnya berupa yang bil jarri. Bil jarri, ya, bil jarri khabar muta'alliq dengannya mahdhuf khabar. Berarti kalau demikian lil isminya bagaimana? Muta'alliq dengan hasal. Hasal. Kemudian hisnya kedua tamyiz mubtada khabarnya mana? Khabarnya tamyiz. Khabarnya apa? Khabar kalau tamiz, isi yang kedua. Tamiz mubtada khabarnya? Isim. Lil ismi. Berarti bil jar al jar wal majrur. Majrur khabar muqaddam. Mutalin hasol. Ya. Kemudian takdir maknanya apa? Seandainya dijadikan khabarnya itu bil jar. Takdir maknanya? At-tamyiz al-hasil bil jarri wa tanwini wan nida wa al wa musadi kain lil ismi. Nah, kalau itu khabarnya isim itu. Kalau khabarnya isim demikian. Ya. Penakwilan maknanya. Kalau khabarnya bil jar berarti at-tamyiz al-hasil lil ismi kainun bil jar. Kalau antum jadikan khabarnya lil ismi berarti at-tamyiz al-hasil bil jari wa tanwini wan nida wa al wa musadin kainun lil ismi gitu ya. Apa maknanya berarti terjemahannya? Yang pembedaan antara isim dan saudara, dua saudaranya dihasilkan dengan jar, tanwin, ya, dan nida, dan musnad, al isnad. Ya, san. Ada yang lain? Ada yang teringgal enggak? Irobnya? Semua sudah ya? Ya, di sini banyak pembahasannya ini tuh. Sebutkan di sini bil jar. Isim terbedakan dari dua temannya fi'il dan huruf dengan yang pertama al-jar. Al-jar di sini mencakup berapa hal? Salah satu. Bil harf. Yang pertama al-jar bil harf. Bil harf. Asani al-jar bil bil mudhaf ilaih. Bil idhafa. Bil idhafa. Asalis al-jar bil tabi'iyah. At-tabi'iyah. Ada enggak yang menambahkan satu lagi? Di sana mujawarah. Ah ya, bil mujawarah. Bil mujawarah. Ya, seperti dalam ayat apa? Famsahu bi ru'usikum arjulikum. Ya, itu diatafkan kepada al-ghusl, pencucian. Ya. Kemudian ya. Yang rajih al-idhafah atau al-mudhaf yang menjadi ambil bagi mudhaf ilaih. Ya, silakan ini. Ya, antum. Al-mudhaf. Kenapa? Karena amil liannahu amil lafzi. Amilun lafzi. Aku amil. Iya. Kalau idhafah amil yang maknawi. Hujjah yang kedua. Alasan yang lebih roji adalah mudhaf bukan mudhaf ilaih. Apa? Dikarenakan tidak bisa tidak bisa bersambung domir kepada. Karena pada contoh gulamuhu. Gulamuhu yang namanya domir tidak mungkin dia domir mutasil, tidak mungkin dia bersambung atau domir yang lain. Tidak mungkin dia bersambung kecuali dengan ambilnya. Berarti ulamu ulam itu ambilnya. Dorobtuhu ha mana namanya? Doroba. Nadortu ilaihi ha mana namanya? Ila. Nah itu hujahnya ya. Pada contoh ulamuhu. Nah di sini memperkuat bahwasannya yang menjadi amil. Ya bagi ha atau mudhaf ilaihi adalah apa? Mudhaf. Karena yang namanya domir. Tidak mungkin bersambung kecuali dengan apa? Amilnya. Ya san. Dan tanwin. Ya. Diborong semua ya Mar. Tanwin ada berapa macam yang merupakan tanda dari isim? Empat. Arba. Empat. Yang pertama tanwin at-tamkin. Hasan. Tanwin tamkin. Apa itu tanwin at-tamkin? Fahuwallahi kubil asma'i al-mu'robah. Hasan. Ya. Tanwin yang mengiringi isim-isim yang mu'rob. Contohnya apa? Satu saja. Kazaidin. Ya. Kemudian yang kedua tankir. Tanwin tankir. Apa itu tanwin tankir? Fahuwallahi kubil asma'i al-lahiq lil asma' al-mabniyah. Untuk apa didatangkan tanwin? Farqan baina ma'rifati wa nakirah. Ya, farqan baina ma'rifati wa nakiratiha. Seperti pada contoh apa? Sibawaihi. Ya, sibawaihin. Ya. Kalau ma'rifahnya sibawai ma'ruf itu sibawaihi mabni. Ya, untuk sibawai yang lain ya sibawaihin. Ya, kemudian yang ketiga tanwin muqabalah. Tanwin muqabalah apa itu? Tanwin muqabalah. Fawalaik bi jam'il muannats salim. Ya, allahik li jam'il muannats salim. Contohnya muslimatin. Ya, muslimatin. Ya. Sebagai pengimbang dari muslimuna. Ya, nun yang ada pada muslimuna. Terus yang keempat tanwinun iwad. Tanwin iwad. Hasan, ada berapa macam tanwin iwad? Salah satu aksam. Ada tiga. Yang pertama iwadun anil jumlah. Ya, pengganti dari jumlah yaitu tanwin yang mengiringi apa? Id. Seperti dalam ayat apa? Wa antum hina idzin tanzurun. Hasan, yang kedua iwadun anil isim. Iwadun anil isim. Seperti tanwin yang mengiringi. Wawalaik likul. Kul. Ada lagi? Ada satu lagi? Ba'ab. Ya, ba'ab. Ya. Kul. Contohnya apa? Kul. Kullu qa'imun. Kullun qa'imun misalkan. Ya, ataupun kullu insanin. Kullu insanin qa'imun. Pada ba'ab. Hanya kan? Tilkar rusulu. Faddalna ba'bahum ala ba'd. Ala ba'd. Ya, ala ba'dihim. Terus. Yang ketiga. Iwadun anil harf. Iwadun anil harf yaitu yang menyertai, misal Jawazin wa ghawashin. Jawarin ghawashin. Iya. Yeah. Yang dia merupakan apa? Sihum taljumu. Artinya jawari apa? Ghawashi. Iya. Yeah. Diganti ya-nya dengan tanwin. Jawarin ghawashin. Iya, yeah, San. Ya, ini tambahan biar umpamanya keringan, silakan dibantu. Ya. Kemudian di yang ini empat ini adalah tanwin yang merupakan kekhususan bagi apa? Isim. Di sana ada yang menambahkan ataupun menetapkan tanwin yang lain. Yaitu dua tanwin lagi, yaitu apa? Tarannum. Yang kedua tanwin al-ghali. Siapa yang menetapkan adanya tanwin at-tarannum? Ya, si Bawai. Ini bersama-sama. Biar istirahat dulu. Tanwin tarannum. Ya. Tanwin tarannum. Makna tarannum itu apa? Apa? Ya, tanwin tarannum itu memiliki dua makna ataupun ada pendapat di antara ulama ahli nahwu, ada yang mengatakan tanwin tarannum adalah tanwin zi at-tarannum. Yang lain mengatakan tanwin tarki at-tarannum gitu loh. Ya. Ada yang mengatakan tanwin tarannum, tanwin zi tarannum. Tanwin yang zi tarannum ya, tanwin tarannum. Kalau yang satunya tanwin tarki tarannum, maksudnya tanwin tujuannya untuk menghilangkan tarannum. Nah, kemudian makna tarannum itu sendiri ada khilaf enggak? Ada, ya. Sebagian mengatakan itu apa? Tarannum itu dihasilkan, dendangan itu dihasilkan dengan apa? Dengan tarannum. Ini maksud dengan tarannum kata Ibnu Yaish apa? Dengan ya harfun aghon, huruf hunnah dengan nun. Kata Ibnu Yaish yang namanya tarannum dihasilkan dengan apa? Huruf hunnah dengan nun ini. Adapun yang lain pendapat siapa? Sibawai dan Al-Muhaqqiqun, mereka berpendapat bahwasanya tarannum dihasilkan bukan dengan nun tapi dengan apa? Apa? Dengan huruf-huruf illah yang tiga itu. Ya, dan itu yang dirujukkan oleh kebanyakan. Ya. Ya, contohkan dulu siapa yang bisa mencontohkan? Bashir yang di situ ada tanwin tarannum ya. Akil ya, ya hafal ya coba. Akilillahu ma'adila wal itaban ya. Wa qawlin asabtu laqad asaban. Wa quli in asabtu laqad asaban. Akilillahu ma'adila atau adilu wal itaban. Wa quli in asabtu laqad asaban. Ya, bagi mereka yang berpendapat seperti Ibnu Ya'ish bahwasanya tarannum itu dihasilkan dengan nun, berarti wal itaban didatangkan nun, di sini nun apa? Tarannum. Adapun bagi si Bawai dan Muhaqqiqun, maka mereka berpendapat yang dimaksud dengan tanwin tarannum adalah tanwin tarku tarannum. Tarannum itu dihasilkan dengan huruf-huruf mad, yaitu aqallillau ma'adilu wal itaba. Nah, ketika hendak meninggalkan tarannum maka ditambahkan di sini nun. Maka hilang tarannumnya, dendangannya dengan huruf-huruf hunna itu. Aqallillau ma'adilu wal itaban, hilang tarannumnya. Kalau Ibnu Ya'ish ditetapkan ya, tarannumnya. Masih ingat enggak itu bahasanya? Jadi terkait dengan tanwin tarannum itu ada khilaf. Sebagian mengatakan makna tanwin tarannum adalah apa? Tanwin zi at-tarannum. Yang lain mengatakan tanwin tarki at-tarannum. Dan pada makna tarannum itu juga ada beda, ada perbedaan pendapat. Yang lain mengatakan tarannum dihasilkan dengan harfun aghon, huruf-huruf hunnah. Ya, seperti pendapat Ibnu Ya'ish adapun Muhaqqiqun di antara Sibawai berpendapat tarannum itu dihasilkan dengan apa? Huruf-huruf. Iya, huruf-huruf illah. Ya. Tanwin tarannum adalah apa? Tanwin yang mengikuti apa? Al-qafi al-mutlaqah, qafiyah yang mutlaqah. Apa itu yang dimaksud dengan qafiyah yang mutlaq? Ada yang ingat siapa yang bisa? Qafiyah al-mutlaq apa? Ya. Diakhir dengan huruf yang berharokat itu allati utliqat anis sukun ya fataharrakat wa mtadda biha yang dilepas dari sukun ini harokat berharokat kemudian di situ ditambahkan apa mad ya kemudian tanwin yang berikutnya ditambahkan lagi apa tanwin al-ghali tanwin al-ghali siapa yang menetapkannya al-Akhfash ya al-Akhfash kenapa disebut dengan tanwin al-ghali karena dia melebihi apa wazan ya wazan bait ya tanwin al-ghali definisinya apa yaitu tanwin yang mengiringi apa qafiyah al-muqayyadah apa makna qafiyah al-muqayyadah Ya? Apa? Al-muqayyad bisukun atau allati takunu rawiyah rawiyuha harfan sahihan sakinan. Apa yang rawinya? Ya. Huruf sahih yang sukun, huruf sahih yang sukun. Ya. Apa contohnya? Waqatimil a'maq khawil mukhtaraqan. Di kasrah mukhtaraqin karena pertemuan dan sukun. Mukhtaraq. Di sini akhirnya apa? Rawinya huruf sahih sukun. Mukhtaraq. Ditambahkan nun. Ya. Hanya saja dua nun ini ya, bukan tanda khusus bagi apa? Isim. Bisa masuk ke fi'il, bisa masuk ke huruf, bisa masuk ke yang lainnya sehingga tidak termasuk di dalamnya. Ya. Ya, kemudian sudah selesai al-jar wa tanwin wa nida. Apa ini maksud dengan an-nida? An-nida wa doa. Belum paham. An-nida itu artinya itu. Apa ini maksud dengan an-nida yang isim itu dikenali dengannya? Nah. Apa maksudnya? Di sini kan disebutkan isim terbedakan dari dua temannya, yang pertama dengan jar, yang kedua dengan tanwin, yang ketiga dengan nida. Maksudnya apa? Dikenali dengan nida itu. Annal munada. Apa? Di annal munada fihi maf'ul. Ah, siapa yang bisa? Ya. Ya. Salahiyatu an yunada. Isim tersebut bisa diundang, bisa dipanggil. Ya Zaidu, ya Rajulu. Ya. Bukanlah maknanya apa? Bisa dimasuki oleh harfun nida, bukan. Kenapa? Karena huruf nida kadang masuk ke, bukan masuk ke isim yang bisa dipanggil. Kadang masuk ke apa? Fi'il, ada masuk ke huruf ya. Contohnya masuk huruf apa? Ya laita qawmi ya'lamun. Ya laita qawmi ya'lamun. Di sini laita kemasukannya, tapi dia bukan isim, tapi huruf. Bagaimana i'rabnya kalau demikian? Ya, dengan dua sisi. Yang pertama ditakdirkan di situ munadanya ya qaumi atau ya haula'i. Yang kedua ya-nya dibawa kepada mana? Tanbih. Apa? Tanbih. Tanbih, ya, san. Ah, kemudian juga masuk juga kadang huruf nida ini kepada fi'il. Contohnya apa? Pada qira'ahnya siapa? Abu Ja'far dalam ayat An-Naml itu apa? Ala yasjudu lillahi allazi yukhrijul khab'a. Ala yasjudu. Ala ya qaumi usjudu. Ya. Nah itu ya Umar maksudnya ya. Yang dimaksud dengan an-nida adalah solahiyatuhu an yunada. Dia bisa dipanggil, bukan dimasuki huruf nida, bukan. Ya. Kemudian dikenali pula isim dengan al. Yang dimaksud dengan al di sini al apa? Ta'rif. Al al apa? Al kan macam-macam. Ada al al muarifa, al al mausula, ada istifamia, ada zaida. Ini maksud dengannya apa? Al apa? Yang menjadi tanda bagi isim. Al apa? Al al muarifa. Ya. Bagaimana dengan al mausula? Tidak bisa masuk karena masuknya kepada isim. Apa? Karena al mausula masuknya kepada isim. Kepada fi'il, isim yang bermakna fi'il. Kalau al-mausula itu masuk kebanyakan kepada isim, tapi kadang masuk kepada apa? Fi'il. Apa contohnya? Ma anta bil hakam al-turbo, boleh at-turbo hukumatuhu walal ausili wala dirai wal jadali. Iya. Adapun mereka yang beranggapan bahwasanya masuknya al ke fi'il adalah syad, ya berarti alif lam al-mausula juga tanda dari isim gitu. Iya. Keluar dengan al al mu'arifah, al al mausula, al istifhamiyah. Apa contohnya al istifhamiyah? Al fa'alta. Mana ya, Pak? Hal fa'alta gitu kan. Juga al yang lainnya. Al zaidah. Kemudian tanda yang keberapa? 2 3 4 5 ya. Yang kelima disebutkan di sini adalah al musnad. Yang dimaksud dengan musnad apa? Masdar min musnad al-inad. Masdar tapi dimaukan dengan makna apa? Makna mufrad. Masdar musnad isim fa'il atau masdar? Masdar. Isim maf'ul. Tapi maknanya apa? Masdar. Apa? Al-isnad ilah. Al-isnad ilaih. Apa makna isnad ilaih? fihi ada musnad dan mustatilain. Apa? Ada musnad dan mustatilain. Maknanya antun sab ilaihi ma tahsulu bihil faidah. Antun sab ilaihi ma tahsulu bihil faidah. Ya. Bisa disandarkan kepadanya sesuatu yang menghasilkan faedah. Zaidun disandarkan, Zaidun alimun. Disandarkan kepada Zaid alim maka faedah dihasilkan. Qama Zaidun disandarkan kepada Zaid qam dihasilkan faedah. Ah. Itu isna dilai. Disandarkannya sesuatu yang menyempurnakan makna isim ini itu tanda dari isim gitu. Paham enggak? Ya. Kalau contoh Zaidun alimun. Ya. Zaidun ini isim. Tandanya apa? Tandanya adalah ketika disandarkan kepada apa? Zaid ini sesuatu yang lain yaitu apa? Alim sempurna maknanya. Atau pada contoh qoma Zaidun disandarkan kepada Zaid qoma sempurna maknanya, dihasilkan faedah. Biasanya ya, atau lebih mudahnya apa biasanya? Musnad atau mustadilah yang namanya isim. Mustadilah itu isim. Mustadilahnya isim. Kalau musnad enggak mesti isim. Kadang apa isim, kadang fi'il. Pada contoh Zaidun qa'im, mustadilainya Zaid, kemudian qa'im, ini apa? Musnad, bentuknya isim. Kalau pada contoh qoma Zaidun, Zaidun ini mustadilai, qomanya fi'il, ini musnad. Kemudian, selesai ya? Ada yang mau menambahkan? Faedahnya? Tanwin terannum. Sudah lewat padahal. Apa? Apa yang di qafiyah al-mutlaqah ya. Jadi allati utliqat ani sukun, dilepas dari sukun, qafiyah yang dilepas dari sukun, fataharrakat wa amtadda biha. Nah itu apa allati utliqat ani sukun fataharrakat wa amtadda biha, yang dilepas dari sukun maka dia pun berharokat dan dimadkan, dipanjangkan. Ini aqil lillauma adila wal itaba. Asalnya kan? Wal itaba. Tidak disukun, wal itab. Di fathah. Ya, biasanya ditambahkan. Ya, setelah itu dengan mad wal itaba. Ya, wal itaba. Nah, saja di sini karena hendak memutus tarunnum, yang mana tarunnum dihasilkan dengan huruf-huruf mad, maka ditandakan nun gitu. Wal itaban. Ya, tadi kan wal itaba mutlaqah. Aliful itlak namanya kan? Aliful itlak. Apa tujuannya? Itu nih, melepas dari sukun. Kalau seandainya enggak ada alifnya kan wal'itab, dibacanya kan sukun. Wal'itab. Ya, bagaimana supaya harokannya terjaga? Ya dikasih alif wal'itab gitu. Ya, ada yang mau menambahkan? Ya. Ada yang faedah yang mau menambahkan? Iya, betul. Isba', isba' itlaq. Isba'. Lawannya apa? Muqayyad, ya. Mukhtaraqan. Iya, kemudian, setelahnya, Abdan. Baca, bita fa'alta. Bita fa'alta wadat. Ya. Bita fa'alta wa atat wa yaf'ali wa nuni aqbilanna fi'lun yanjali. Ya, bita fa'alta wa atat wa yaf'ali wa nuni aqbilanna fi'lun yanjali. Di sini ada alamatul fi'li. I'rabnya seperti apa? Alamatul fi'li. Sebagai apa? Fi'lun. Khabar dari mubtada ya, mahdhuf. Ya, takdirnya betul tadi yang Anda sebutkan. Yaitu apa? Hadza babu syarah gitu, alamati al-fi'li. Ada prosesnya, dibuang mubtadanya. Kemudian mudhafnya dibuang sehingga mudhaf ilaih menggantikan posisi apa? Mudhaf yang tadinya sebagai mubtada. Alamatu al-fi'li. Aslinya apa? Hadza. Apa? Babu syarhi alamat al-fi'li. Iya. Coba di Rabbi tafa'alta wa atat wa yaf'ali wa nuni aqbilanna fi'lun yanjali. Ya. Baru seberapa dua cepat ini. Bata, harfu jar ta harfu majrurun biba. Ya. Alamatu jari al kasrah ala al alifil mahdhufah. Tak di sini tak apa bagaimana tak bita huwa mudhaf. Ya, bita tadi bita al harful jar ta majrur. Nah, gimana qusida lafdhu atau bukan qusida lafdhu? Ya, qusida lafdhu majrur dengan ba. Terus wa ta mudhaf qusida lafdhu. Ya. Fa'alta kusjidamtuhu mudhafun ilaih. Wa atat. Wa harfu 'athfin atat kusjidamtuhu mudhafun ilaih. Wa yaf'ali wa ya kusjidamtuhu mudhaf. If'ali kusjidamtuhu mudhafun ilaih. Wa nuni ma'tufun 'ala ta. Aqbilanna kusjidamtuhu mudhafun ilaih. Fi'ilun mubtada marfu alamatu rafi dhammatun dhahir ala akhiri yanjali fil mudhari wa fa'iluhu dhamirun musatirun fihi takdiruhu huwa ya'udu ila fi'il. Ya, apa maknanya bita fa'alta wa atat wa yaf'ali wa nuni aqbilanna fi'ilun yanjali fi'ilun yanjali bita fa'alta wa atat wa yaf'ali. Ya, fi'ilun yanjali bita fa'alta wa atat wa yaf'ali wa nuni aqbilanna. Fi'il itu jelas terbedakan dari temannya dengan ta yang ada pada fa'alta. Dan ta yang ada pada atat dan ya yang ada pada if'ali dan nun yang ada pada aqbilanna. Masih tentang i'rab. Di sini bita fa'alta muta'alliqi dengan apa? Yanjali. Yanjali. Kok boleh? Padahal dia ma'mulnya khobar gitu. Mendahului mubtadanya. Jawabannya bagaimana? Litawassu' fi jar majrur. Ya, jawabannya pertama darurah ya, syi'riyah. Karena gue masalahnya enggak boleh. Meskipun al-jar wal majrur, kalaupun enggak boleh ya tadi. Ya. Karena mereka berluas-luas, bermudah-mudah dalam menggunakan al-jar wal majrur. Ya. Yang dimaksud dengan bita fa'alta apa? Bita fa'alta ini maksud dengan bita fa'alta apa? Ta'fa'il. Ta'fa'il. Ya, dengan berapa harokat di situ tanya? Tiga. Tiga. Ya, bitaslih. Bisa dengan falta, falti, faltu. Al-muhim dengan ta'fa'il. Apakah ta' ti tu dikenali fi'il? Fi'il apa? Yang dikenali dengan tanda ini ta'? Fi'il maudhi. Wa'atat? Maksudnya apa? Tau ta'nis as-sakinah. Ya, dikenali dengan ta'u ta'nis as-sakinah. Fi'il apa yang dikenali dengannya? Maudhi. Fi'il maudhi. Ya. Fi'ilun maudhi. Kemudian yaf'ali. Maksudnya? Khotobah. Ya fa'ilah. Ya fa'ilah. Boleh enggak dikatakan ya apa? Mutakallim? Boleh. Hah? Boleh enggak? Boleh. Yang keras bolehnya. Biar. Boleh enggak dikatakannya mutakallim? Sebagai ganti dari ya fa'ilah? Enggak boleh. Ya tadi boleh, sekarang enggak boleh. Alasannya kenapa enggak boleh? Mutakallim bisa masuk kepada isim juga. Iya, kalau yang mutakallim bisa datang setelah isim, bisa datang setelah huruf. Iya kan? Bisa datang setelah fi'il juga. Ataupunnya fa'ilah mesti dia datang bersama apa? Fi'il. Bersama fi'il, ya fa'il. Ya fa'ilah. Ya fa'ilah. If'ali. Kemudian nun yaqbilana maksudnya apa? Dikenali pula dengan nun taukid khafifah atau thaqilah. Iya. Berarti fi'il menjadi jelas dikenali dengan masuknya ta apa fa'il dan ta uta'nis dan ya fa'ilah dan nun taukid gitu. Ya. Nah, dari sini diketahui bahwasanya lebih rajih pada ni'mah dan bisa adalah sebagai apa? Fi'il. Sebagai apa? Fi'il, bukan isim sebagaimana yang dipersangkakan oleh yang lain. Ya. Ya, ada sila bisa enggak antum i'rab ni'matil mar'ah? Nah, ini ada faedahnya untuk murojaah meskipun agak jauh kaitannya enggak apa-apa. Ya. Ni'matil mar'ah hindun. Ada berapa sisi i'rabnya? Dua, masih kurang dua. Empat. Ya, antum dua saja bisanya ya. Yang pertama, ni'matil mar'ah jumlah sebagai apa? I'rabnya? Jumlah ni'matul mar'ah, jumlah fi'liyah. I'rabnya pada mahalnya apa? Katanya ada dua. Ini baru satu nih. Hah? Khobar. Khobar, mubtada'nya mana? Hindun. Kemudian sisi yang kedua. Fa'il. Fa'il. Si, duh, fa'il ini. Ni'matul mar'ah, fa'il. Ah, sudah hilang ilmunya. Siapa yang bisa? Isi yang kedua. Ni'matul mar'ah jumlah fi'liyah sebagai khabar muqaddam kemudian hindun sebagai mubtada. Ini yang pertama. Yang kedua, ni'matul mar'ah sebagai Mujahada. Nimatul mar'ah mujahada. Ya, masa ada mujahada jumlah. Silfa'il jumlah tidak ada mahal dalam i'rab. Kemudian hindun sebagai khobar dan misalnya mubtada yang mahdhuf takdirnya hiya hindun. Isi yang ketiga. Ya, sebagai badal. Ni'matul mar'ah hindun. Kok boleh badal? Hindun dijadikan badal. Padahal yang namanya isimnya ni'mah itu harus beral. Seperti ni'matul mar'ah. Sedangkan badalnya hindun enggak ada alif lamnya. Jawabannya apa? Ya juzu bi tabi' ma la juzu bi til matbu'. Boleh pada tabi' apa yang tidak boleh pada matbu'. Ya. Yang keempat. Khabarnya hindunnya mahdhuf apa? Al-mamduhah. Ya. Hindun mamduhah. Ya. Terus siwahumul harfu kahal wa fi walam. Siapa? Ya, syaf. Berapa dapat 3 ini? 10 semoga dapat. Bagian semua siap. Dijelaskan ya biar ringkas enggak ada pertanyaan lagi. Sudah padat kira-kira enggak ada pertanyaan lagi. Ya. Siwahuma. Terus baca dulu siwahumal harfu dibaca dulu. Siwahumal harfu kahal wa fi walam fi'ulun mudhari'un yalilam ka yasham. Iya. Ya, siwahuma. Khabar muqaddam marfu'un wa lamatu rafi'i dhammatun muqaddarah mana min dhuriha at-ta'azzur wa huwa mudhaf. Ya. Wa dhamir mudhafun lay. Ya. Al harfu mubtada mu'akhar marfu' wa lamatu rafi'i dhammatun zahiratun ala akhirih. Ya. Terus kahal. Kahal. Jar wa majur muta'alliq bi mahdhufin ya khabar li mubtada mahdhuf taqdiruhu dhalika ka'in dhalika kahal wa fi wa lam ma'tuf 'ala hal ya terus fi'lun mubtada marfu' wa la matarafihi dhammatun zahiratun 'ala akhirih ya mudhari'un na'at lahu yali fil mudari'un marfu'un wa lamatu rafihi dhammatun muqaddarah mana min dhuriha athqal wal jumlatu min al fi'l wal fa'il athqal wal jumlatu min al fi'l wal fa'il fi mahall rafin khabar ya li fi'il lam ya lam lam ya li lam kasam lam ya lam afulun bih hiyali qasida lafdhu ya terus kayasham khabar li mubtada mahdhuf taqdiruhu dhalika kayasham ya yasham fi'lun mudari'un majzum bilam wa lamatu jazmihi as-sukun ya majzum bisukun muqaddar ya mana min dhuriha al-fathahnya ya syamma ya. Disukun takdirnya ataupun sukunnya ditakdirkan sudah maka kita lewatkan ya ya di sini siwa huma al-harfu atau terjemahnya dulu apa siwa selain huma. Tanda-tanda keduanya fi'il tanda fi'il dan tanda isim adalah huruf siwa huma huma kembali mana huma fi'il dan isim selain fi'il dan isim adalah apa huruf terus seperti pada lafaz hal dan fi dan lam. Terus fi'il mudhari yang datang adalah kan khabar. Fi'il mudhari adalah yang datang padanya lam. Seperti yang datang setelah lam. Ya seperti contoh lam yasham. Ya. Seperti yasham, ya, lam yasham. Di sini siwa huma al harfu kenapa dia harus sebagai khabar? Bukan mubtada. Hah? Kenapa? Boleh enggak di'rab siwa huma sebagai mubtada al harfu khabar? Yajuz. Boleh, tapi yang lebih bagus? Lebih bagus sebagai khabar. Kenapa? Enggak tahu. Karena al harf itu al mukhbar anhu atau al muhaddats anhu. Yang lagi dibicarakan al harf ya kan, huruf adalah selain keduanya gitu. Ya, kemudian contohkan di sini hal fi lam mengisyaratkan kepada apa? Kenapa beliau mencontohkan huruf dengan tiga huruf ini hal fi lam ini isyarah kepada apa? Isyarah ilai إلى أنه موجود مختص وغير مختص إلى أن الحرف ينقسم إلى قسمين ثلاثة أقسام. Yang pertama hal huruf yang apa? Hal huruf yang musyarak. Musyarak fi fi'il wa fa'il. Fi ismi wa fi'il. Maksudnya fi telah hal fi hal kan musyarak. Kalau fi fi huruf yang mukhtas. Mukhtas bil ismi. Lam mukhtas bil fi'il. Mukhtas bil fi'il. Bagaimana kaidah umumnya terkait dengan huruf yang musyarak dan mukhtas? Hukum asalnya bagaimana? Huruf yang musyarak dan mukhtas. Huruf yang musyarak beramal tidak? Hukum asalnya? Tidak, tidak beramal. Tidak, ya. Kadang beramal ada. Kemudian huruf yang mukhtas? Beramal. Beramal. Kadang juga tidak. Ya. Umumnya demikian. Ya. Contoh ini. Halqoma Zaidun. Halqoma Zaidun. Di sini hal masuk kepada isim atau fi'il? Fi'il. Iya, san kenapa? Pada contoh hal qoma Zaidun masuk kepada fi'il? Karena salah hal fi'il. Karena hal itu fi hayyizi al-fi'il, ya, pada bingkai fi'il. Jadi kebutuhan Zaid kepada fi'il mendesak. Sehingga antum i'rab hal tadi apa? Hal Zaidun qoma maksudnya. Hal Zaidun qoma, hal Zaidun qoma itu jumlah fi'liyah. Zaid fa'il dari fi'il yang mahdhuf. Taqdiruhu apa? Qoma yufassiru ma ba'dah. Kenapa? I'rab demikian yang lebih sahih sebagai fi'il karena dia pada bingkai fi'il. Beda kalau contoh hal Zaidun qa'imun, maka isim itu. Ya, qomanya apa? Zaidun isim. Ini luas ya. Cabangnya tinggal dan merujah. Kemudian disebutkan di sini fi'ilun mudhari'un yali lam kayasham. Yasham ada berapa lugah yasham? Ada berapa lugah pada yasham? Ada dua. Yang pertama apa? Membabi fariha yafrahu, berarti syamima yashmamu. Ya betul ya, syamima yashmamu. Yasham berarti. Ini yang masyhur. Kemudian lugah yang kedua, nasoren suru syamama yashmumu, berarti yashum. Ada tambahan dari yang lain? Kalau tidak ada lanjut. Wa madhiyal afali bitamiz wasim min nuni fi'il al-amri in amrun fum, ya. Balik lagi Hamzah. Baru dapat 3 ya. Tadi 10-10 nyampe enggak ini? Ya. Wa madhiyal afali bitamiz wasim min nuni fi'il al-amri in amrun fum. Dijelaskan di i'rab, dijelaskan i'rabnya kemudian maknanya kira-kira mewakili. Ya. Wa madhiya al-af'ali bi tamyiz wasim bin nun fi'il al-amri in amru fuhim al-waw harfu 'atfin wa madhiya mafrum bihi muqaddaman subun wa alamatu nasbihi al-fathah al-akhirihi wa mudaf wa al-af'al mudaf ilayhi majrurun wa al-jarri al-qasd al-qasrah al-akhirihi. Ya. Wa madhiya al-af'ali bi ta bi ta jar majrur al-bahf jarin ata ism majrurun bil ba walamatu jarri al-kasrah al-dhahir akhirih wal jaru al-majrur muta'alliq bi miz al-ati. Ya, miz miz fi'lu amrin mabniun ala sukun wa fa'ilu dhamirun mustatirun fihi wujuban tadiru anta. Ya, wasim wal wawu harfu 'atfin sim fi'lu amrin mabniun ala as-sukun wa fa'ilu dhamirun mustatirun fihi wujuban tadiru anta. Bin nun al-jaru al-ba bin nun jarun majurun mutalikun bi sim. Ya, kemudian fi'il al-amri min al-amri fi'ila maf'ul bihi mansubun wa alamatu nasbihi al-fathah al-akhirih wa huwa mudaf al-amri al-amri mudafun majurun wa al-jari al-kasr al-akhiri. Ya, in amrun fahim in harfu syartin jazimin yajzimu fi lain al-awwal fi syartin wa tsani jawabu jazaohu. Ya, amrun amrun naibul fa'il li fi'lin mahdhuf wujuban taqdiruhu in fuhima amrun fuhim in fuhima amrun fuhim ana jawabuhu wa jawabuhu mahdhuf taqdiruhu fasim ma qabla in fuhima amrun fasim fa'il al-amri bin in fuhima amrun fuhim fasim. Hasan. Apa mana ya? Dan madhi al-af'ali bitamiz. Dan bedakanlah fil madhi dengan tak. Ya, ta'nis. Dengan tak? Ta'nis. Ta'nis saja? Tak fa'ilah. Ya, tak fa'il dan tak? Ta'nis. Ta'nis. Terus? Dan berilah tanda pada fil amr jika difahami bahwa itu fil amr. Sim kenalilah maksudnya ya. Sim tandailah atau kenalilah fil amr dengan apa? Nun. Nun. Terus? Nun taukid al-khufifah taklilah. Terus? Nun saja tanda fil amr? Kenalilah fil amr dengan nun dan dan amr dalalah talab. Ya, dan makna talab amr. Ada penjelasan yang ditambahkan di situ? Hah? Jelas ya? Ya. Bedakanlah fil madhi dengan yang lainnya. Dengan tak itu tak fa'il dan tak ta'nits. Dan kenalilah fi'il amr dengan dua tanda sekaligus. Yang pertama nun, taukid dan juga makna amr. Iya. Insyaallah ini jelas ya. Ya, terus lanjut. Wal amru in lam yakun nun ya mahal fihi huwa sunnahu sahwa hayyahal. Wal amru al wawu li sinaf. Amru mutarawun marfu al-rafi al-dhamma in syartiya lam yeah. Harfu jazmin wa qalbin yaku fi'il fi'il mudari fi'il mudari fi'il mudari wa nakis min afali fi'il mudari nakis wa'atu jazmihi as-sukun ala nul mahdufah fi yeah. Yaku terus nun lin nuni jawa majur lam harfu jazmin isimnya mana yaku mahal hah? Mahal. Ya, domir. Mahal. Mahal ya. Terus, linnuni. Linnuni. Linnuni. Al-jar wal-majrur. Jar wal-majrur. Al-lamu harfu jarin wal-nun ismajur bilam. Wa'adu jarhi al-kasrah. Terus, al-jar wal-majrur. Wal-jar wal-majrur matalik bi yaku. Ya, mahal. Mahal ismu yaku. Ya. Marfu wa'adun fi ad-domah. Al-Zahirah. Al-Zahirah. Fasukina lil-waqaf. Al-akhir ya. Fasukina li-ajlil waqaf. Fihi. Fihi jarum majur. Alfa. Fi. Harfu jarin. Walha domirun muttasilun. Mabniu al-kasri fi mahali jarin. Wal jarum majur matalik bi. Mahal. Eh? Matalik bi. Mahzuf. Mahzuf. Na'adli. Na'adli mahal. Mahal. Itu. Terus. Huwa. Huwa domirun munfasul mabnul al-fatih fi mahali rafin mubtada. Ismun khobar mafu antrafi ad-domah. Nahwu. Nahwu mubtada. Hah? Nahwu mubtada? Apa ya Rabbinya Nahwu? Khobar dari mubtada yang? Mahdhuf. Taqniya wa dhalika Nahwu. Terus? Wa huwa mudhaf as-sah kusir bil lafdhu mudhaf ilayh wa hayyahal ma'tuf ala sah. Ya, kemudian mana jawab syaratnya? Tadi kan ini katakan fil apa ismu syabah harfu syarat jazimah. Mana jawabannya? In lam yakun nun mahal. Jawab syaratnya mana? Jumlah. Mana? Huwa ismun. Di sini enggak ada robitnya. Darurah. Ya, darurah, li darurah. Boleh pula sisi yang lain. Ya itu apa? Terus khobar amrnya mana? Khobar amrnya. Wal amru. Tadi antum jadikan huwasmun sebagai apa? Jawab syarat pada mahalnya jazm. Khobar amrnya mana? Wal amru. Ya. Jumlah syarat wa jawabi. Itu khobarnya amr. Boleh pula antum jadikan huwasmun sebagai khobar dari al-amr. Berarti jawab apa? Jawab syarat innya mahdhuf. Gitu. Apa maknanya Hasan? Wal amru in lam yakul nun mahal fihi huwasmun nahwu sawa hayyal. Dan amr apabila tidak ada nun padanya. Apa? Tidak. Wal amr apabila? Apabila tidak ada mahal bagi nun. Maksudnya apa tidak ada mahal bagi nun? Tidak ada, tidak bisa masuk nun. Tidak bisa menerima nun. Nun apa? taukid. Ya. Maka dia? Maka dia adalah isim fi'il. Ya, isim. Dia adalah sah dan hayhal. Ya, wal amru in lam yakulin nuni mahal. Amr apabila tidak ada nun tempat. Ini nun tidak bisa masuk padanya, maka dia isim. Isim apa? Isim fi'il. Apakah hanya isim fi'il saja? Isim fi'il amr. Apakah ada hanya isim fi'il amr saja? Hanya isim fi'il amr saja? Perintah apabila dia tidak bisa menerima nun, maka dia bukan fi'il amr, tapi isim fi'il amr. Ada yang lain enggak? Apa? Ya, masdar an-naib an, al-masdar an-naib an fi'li. Iya, darban zaidan. Itu kan menunjukkan amr juga, tidak bisa menerima apa? Nun juga. Ya, san. Apa makna soh? Sukut. Hayyahal? Hayyahal. Irami wa hayyahal? Hah? Akbil. Akbil. Ya, akbil. Ya. Lazih wal amru in lam yakulin nuni mahal sihi husmun nahu soh wa hayyahal. Ini memperjelas yang sebelumnya. Itu bahwasanya fil amru itu harus adanya, ya, harus ada padanya dua tanda sekaligus. Ya. Yang pertama menunjukkan kepada tolab. Yang kedua bisa menerima nun taukid. Enggak mesti ada. Yang penting dia bisa menerima saja. Ya. Ini insya Allah jelas. Ya, setelahnya. Wal ismu minhu mu'rabun wa mabni li syabahin minal hurufi mudni. Wal ismu minhu mu'rabun wa mabni. Alis waw istinafiyah. Ya. Al-ismu mubtada marfu wa alamat rafi ad-dhammah ala akhirih. Ya, al-dhammah ala akhirih. Minhu? Minhu mu'rabun. Minhu jar majrur khabar muqaddam. Ya, muta'alik bimahduf. Ya, muta'alik bimahduf khabar. Mahduf khabar muqaddam. Mu'rabun. Mu'rabun mubtada'un mu'akhir. Marfu wa alamat rafi ad-dhammah. Dari khabar muqaddam dari mubtada yang? Mubtada yang mu'akhir. Dari mubtada, al-mu'akhir dari mubtada athani. Mu'rabun. Mubtada athani, mu'akhir. Wa alamat rafi adzama adzahira ala akhirih. Ya, wa mabni, wawu. Wawu, wawu istinafiyah. Wawu, bisa atof, juga, wawu atof tidak bisa. Ya, mabni. Mabni, mubtada. Mubtada. Wa mubtada wa khabaruhu mahzuf. Mahzuf takdiruhu. Takdiru minhu. Minhu, iya. Terus, li syabahin minal hurufi mudni. Li syabahin minal hurufi mudni. Bishabahin jar majrur muta'alliq bi mabni aw muta'alliq bi khabarin mahdhuf ma mubtada'ihi. Terus taqdiruhu wa bina'uhu sabitun bishabahin. Ya, min al huruf jar majrur muta'alliq bishabah aw mudni. Ya, mudni. Mudni na'atun li syabah. Ya. Apa maknanya? Wal ismu minhu mu'rabun wa mabni li syabahin minal hurufi mudni. Isim dibagi menjadi dua bagian. Ada yang mu'rab, ada pula yang mabni. Yang mabni disebabkan karena kemiripan isim itu dengan huruf. Mudni? Karena kemiripan yang mendekatkan isim itu dengan huruf. Ya. Boleh enggak di sini mabni diatafkan kepada mu'rab? Tidak. Enggak boleh. Ya. Kalau atful mufrad ala al-mufrad enggak boleh. Kenapa? Dikarenakan akan mengubah maknanya. Ya, bagaimana? Dikarenakan maknanya bahwasanya ada isim yang bisa mu'rab dan mabni sekaligus atau ada isim yang tidak mu'rab dan tidak juga mabni. Ya, san. Jadi di sini atful jumlah ala al-jumlah, bukan atful mufrad ala al-mufrad. Jadi mabni bukan diatafkan kepada mu'rab. Kenapa? Karena konsekuensinya atau maknanya bahwasanya di sana ada isim yang dia dalam satu waktu mu'rab dan mabni. Dan di sana ada isim yang tidak mu'rab dan tidak mabni. Bukan itu yang dimaukan. Ini maukan ya tadi maknanya. Isim itu ada yang mu'rab, ada pula yang mabni. Ya. Yang mabni ini karena apa? Keserupaan yang mudni. Ya. Apa faedahnya ditambahkan di sini? Li syabahin minal hurufi mudni. Ya. Lil ihtiraz minal syabah ghairul mudni. Ya. Untuk mengeluarkan asyabah ghairul mudni seperti dalam contoh lafaz apa? Contoh ai pada istifham, ya, atau syarat. ayun pada istifham dan syarat. Ayun ketika dia pada istifham menyerupai hamzah istifham. Serupa dengan apa? Huruf. Ketika dia datang sebagai apa? Yang keduanya pada istifham tadi? Syarat. Syarat menyerupai apa? In. Ketika dia sebagai apa lagi? Si mausul menyerupai juga dengan huruf. Dalam hal apa? Alif siqor. Tapi kenapa dia di situ mu'rab? Karena keserupaannya dengan huruf tidak ghairu mudni. Apa yang membuat keserupaannya ghairu mudni pada ayun? Bertentangan dengan idhofah. Karena idhofah kisosnya asma. Ya, karena ayun melazimi apa? Idhofah. Melazimi apa idhofah. Dan itu bertentangan dengan albina. Ya. Ya, semisal ini juga ma'a. Ma'a itu mu'rab. Ya, padahal dia ada keserupaan dengan apa? Huruf dari sisi peletakan ya. Tapi karena dia serupanya tidak begitu dekat, dijauhkan oleh apa? Idhofah. Idhofah min khususiyati apa? Al-isim. Sehingga dia mu'rab. Ya, Hasan. Ada yang mau menambahkan? Tidak ada? Apa? Lanjut. Kasyabah al-wad'i fi ismai ji'tana wal ma'nawi fi ma tawafi huna. Kasyabah. Baca dulu kasyabah al-wad'i dibaca. Kasyabah al-wad'i fi ismai ji'tana wal ma'nawi fi ma tawafi huna. Ya. Kasyabah jar wa majrurun. Muta'alliq. Muta'alliqun. Li mahdhuf. Di mahdufin khobar. Iya. Khobar dari mubtada yang? Khobar yang mubtada mahduf. Takdirnya apa? Wa takdir. Wa dhalika kasyabah. Iya. Wa dhalika kainun kasyabah. Terus? Wa dhalika kain kasyabah. Al-wad'i? Al-wad'i. Na'at. Iya. Di syabah. Iya. Majrur misluh. Terus? Majrur misluh. Ismai? Ismai. Jar wa majrurun. Ismai. Majrurun bifi wa huwa mudhaf. Ya. Ismai jitana. Ya. Terus ismai jitana, ismai mudhaf jitana. Jitana kusida lafzuhu mudhafun ilayh. Ya, al-jar wal majrur. Jar wa majrurun muta'alliqun bil wad'i, bil. Bi mahdhuf, ya. Bi mahdhufin khabar. Sifat. Bimahdufin sifah, sifah lil wad'i. Ya. Terus? Sifah lil wad'i. Wal ma'nawiyyi waw harfu atif, atifah. Al ma'nawiyyi ma'tufun ala syabah. Terus? Fi mata wa fi huna. Fi mata, fi harfu jarlin. Ya. Mata majrurun kusida lafzuhu majrurun bifi. Fi mata wa fi huna. Fi mata wa fi huna. Waw harfu atif. Fi harfu jarin. Ya. Huna kusida lafzuhu majrurun ismun majrur. Kusida lafzuhu ismun majrurun. Ya. Terus al-jar wal majrur. Al-jar wal majrur muta'alliqun bi ma'nawi. Bi sifah mahdhuf. Sifat bagi apa? Al ma'nawi. Apa makna kasyabah al-wad'i fi ismai jitana wal ma'nawi fi mata wa fi huna? Seperti kerusuk keserupaannya itu pada yang wad'i, yang peletakan. Kasyabahil wad'i. Seperti keserupaan dalam hal peletakan. Peletakan, ya. Seperti jitana. Pada isim jitana. Apa? Pada dua isim? Pada dua isim jitana. Yang ada pada jitana. Ya. Itu apa isimnya? Ta dan na. Ta dan nun. Ta dan na. Ta wan na. Iya. Terus? Dan peletakan pada dan, al-ma'nawi maksud asyabah al-ma'nawi keserupaan ma'nawi dan terus keserupaan ma'nawi pada mata dan mata dan huna Ya, pada mata dan huna. Ayahnya nyambung nih sebelum ya. Ya. Sebutkan wa mabni dan isim yang mabni karena dia serupa ataupun menyerupai huruf dengan keserupaannya mendekatkannya kepada huruf. Seperti keserupaan yang wad'i yang berkait dengan al-wad', peletakan, yaitu apa? Asal dari peletakan huruf adalah diletakkan di atas satu atau dua. Kalau ada isim yang demikian keadaannya diletakkan di atas satu ataupun dua ejaan, maka dia apa? Mabni misalnya. Seperti pada jitana. Ta di sini mabni. Karena dia diletakkan di atas satu huruf. Seperti huruf. Huruf apa? Yang diletakkan di atas satu huruf. Ba. Pada contoh marah to be zaidin misalkan. Nah, ini isim. Mabni dia. Karena menyerupai apa? Huruf dalam hal peletakan. Dia diletakkan di atas dua huruf. Wal ma'nawi, kemudian keserupaan yang kedua, keserupaan yang ma'nawi, seperti pada mata. Dalam hal apa saja keserupaannya mata dengan huruf? Syarfiyah. Apa? Mata? Syarfiyah dan istimewa. Syarfiyah, mata, ada berapa macam mata? Mata, syarfiyah. Syarfiyah, mata syarfiyah, berarti mirip dengan apa? Secara makna dengan mirip dengan? In. In. Masih ada lagi gak mata yang lain? Istifham. Istifhamiyah. Semakna dengan huruf? Al-Hamzah. Hamzah. Yang lain misalnya enggak? Mata. Allah. Selain ini dua. Apa? Ya, itu nanti dibahas nanti. Terus. Wafi huna. Huna. Huna. Nah, ini huna. Mata syartinya sudah tadi. Huna. Ini secara makna menyerupai apa? Hah? Huna menyerupai huruf apa? Dia kan mabni karena menyerupai huruf dalam hal makna. Kalau tadi mata kan dalam hal makna ya sama dengan huruf. Ya ketika syartiyah dengan in, ketika sifamiyah dengan hamzah. Sekarang huna apa keserupaannya dengan huruf? Mabni. Nah, siapa yang bisa bantu? Apa? Atau sebelum itu ada yang lain apa? Menyerupai apa? Ya, yushbihu harfan ghairu maujudin, menyerupai huruf yang enggak ada yang harusnya ada. Ya, yushbihu harfan ghairu maujudin, menyerupai huruf yang tidak ada, yang seharusnya ada. Karena mereka orang Arab itu meletakkan untuk makna-makna itu huruf, untuk makna taraji ada hurufnya. Itu apa? La'alla, untuk tamanni ada hurufnya. Itu apa? Laita, untuk taukid ada hurufnya. Inna. Tapi untuk isim isyarah belum diletakkan, harusnya ada. Ah, ini huna. Dia mabni karena menyerupai makna satu huruf yang dia belum diletakkan, yang seharusnya diletakkan. Ada yang lain membawa huna kepada keserupaan dengan apa? Al. Ah, ya. Ataupun ya dengan al ya. Cuma dibantol yang lain karena itu al itu bukan hissi, huna hissi. Kalau alif lam itu bukan hissi dia. Zihni. Ada yang mau menambahkan? Asyabahil wab'i fi ismai jitana wal ma'nawi fi mata wa fi huna. Di sini ada berapa keserupaan yang disebutkan dalam bait ini? Dari isim kepada huruf sehingga dia mabni. Ada berapa? Dua. Asyabah al wab'i dan asyabah ma'nawi. Al ma'nawi. Ya. Kadang terkumpul pada satu isim banyak keserupaan dengan huruf. Ya, nggak masih satu, kadang terkumpul tiga keserupaan sekaligus. Ya, ada yang mau menambahkan nggak? Ya? Ya, yang semisal dengan huna, yaitu dia menyerupai huruf yang tidak ada yang seharusnya ada diletakkan oleh orang Arab adalah mak ta'jubiyah. Ya, apa contohnya mak ta'jubiyah? Mak ahsana ya zaidan. Di situ mabni dia. Padahal isim. Ya. Kenapa? Karena dia menyerupai satu huruf yang seharusnya ada diletakkan oleh orang Arab untuk menunjukkan ta'ajub. Atau bisa juga dia menyerupai atau mabni karena sisi wabak tadi ya. Ya bisa beberapa sisi. Terus yang lain ada enggak? Yang mau menambahkan? Isim Ali belum? Nanti belum selesai dulu ini. Ya. Ya setelahnya. Wa kaniya batin anil fi'li bila ta'azurin wa kaftiqarin usila. الواو عاطفة الكاف جارة نيابة مجرور والجر مجرور معطوف على أشكشبة anil fi'li jar majrur na'at jar majrur muta'alliq bi niyabah ya kan bila jar majrur muta'alliq bi mahdhufin na'at bi niyabah wal lam mudhaf ta'athur mudhaf ilayhi majrur wa la tujri kasra wa dhahra ala akhirih wal waw al 'athifah wal kaf jar iftiqar majrur wal jar majrur ma'tuf ala kaniyabah ya ussila fi'il madhi mughayyir sighah ya mabniun al fathi wa na'ibul fa'il umir satir fi jawazan taqdiruhu huwa ya alifnya di sini lil litlaq litlaq apa makna ya kaniyabatin 'anil fi'li bila ta'assurin wa kaftiqarin ussila jelaskan. Dan demikian pula yang memiliki keserupaan dengan demikian pula isim isim yang memiliki keserupaan dari sisi isim dimabnikan dimabnikan dari sisi dia menggantikan makna fi'il kan ya batin 'ala fi'la ya wa kan ya batin 'ala fi'li bila ta'assurin itu apa tanpa, karena padanya isim dimabnikan karena padanya ada keserupaan dengan apa dengan huruf dari sisi ah bagus dari sisi menggantikan dari fi'il yang tidak yang mana dia tidak bisa dimasuki oleh amil ya contohkan wa kan niyabatin 'anil fi'li bila ta'assurin yaitu bahwasanya maknanya fi'il juga ataupun isim mabni karena keserupaan dalam hal menggantikan dari fi'il dan tidak terpengaruh oleh amil bahkan tidak bisa dimasuki ya oleh amil. Contohnya apa? Daraki Zaidan. Daraki Zaidan. Daraki Zaidan. Mana ya apa? Daraki Zaidan. Adrik Zaidan. Adrik Zaidan. Di sini daraki mabni. Kenapa? Karena dia ya menggantikan dari fi'il. Sebagaimana apa huruf yang menggantikan dari fi'il? Nawasibul Asma. Iya, nawasib. Inna menggantikan apa? Mu'akkid dia. Wa kan niyabatin 'alal fi'li bila ta'assurin. Kemudian keserupaan berikutnya antara isim dengan huruf yang karena dia mabni adalah karena dia menggantikan dari fi'il dan tidak bisa dimasuki oleh amil, tidak terpengaruh oleh amil. Bisa enggak daraki dimasuki amil? Enggak bisa. Iya, sebagaimana huruf juga yang enggak bisa. Huruf juga ada yang banyak kan huruf-huruf yang menggantikan dari fi'il kan? Apa saja? Hah? Ya laita mengatakan apa? Iya, atau raja la'alla atamanna itu kan. Kemudian yang keempat wa kafti qarin usila. Apa maksudnya wa kafti qarin usila? Mufsakara ila ya ila jumlah dimabnikan karena ada sisi keserupaan dengan huruf dalam hal istiqor. Istiqor. Istiqor al-lazim. Al-istiqor al-lazim. Ya contohnya apa? Asma al-mausulat. Isim-isim mausul. Semuanya mabni. Iya. Kenapa? Karena isim mausul melazimi kepada apa? Silah. Silah sebagaimana huruf-huruf apa? Jar melazimi kepada isim majrur. Majrur untuk melengkapinya. Kenapa dikasih di sini usila? Ihtirazan anwar lazim. Ya. Contohnya ka idafati yaum yaum la yanfa'u malu wala banun. Ya. Yaum seperti yaum. Diidafahkan dalam contoh apa ayat tadi? Yaum la yanfa'u malu wala banun. Yauma la yanfa'u malu wala banun. Ya. Ini enggak apa? Mustaqir dia, enggak mesti dia diidafahkan. Kadang dia datang sebagai mubtada, iya. Atau sebagai khobar, enggak dia melazimi istiqor. Contoh yang lain ada enggak? Yang pernah kita sebutkan apa? Istiqornya baru lazim. Hah? Coba itu yang sebutkan. Apa contoh-contoh isim yang muftaqir kepada istilahnya selain tadi isim usul? Haitsu ya, itu, ida dan Itharan? Iz. Ya. Kemudian bagaimana dengan ladun? Ladun ini yastakir kan? Ila ma ba'dahu istiqoran laziman. Ya. Dia mabni atau mu'rab? Mabni. Ya, ada dua lughah ya. Ya kan? Ada yang mengi'rabnya, ada yang memabnikan. Cuma kebanyakan memabnikan. Kenapa dia mabni? Padahal dia di situ melazimi idhofah. Pembahasan beda ini ya. Ya. Cuma saya baru ingat. Ya, kenapa ladun? Pernah belum disampaikan itu? Ladun. Apa? Tapi belum berkaitan di sini ya. Ya sudah fair. Ladun sudah saya sampaikan ladun. Dia kenapa mabni? Padahal dia melazimi iftiqor. Biasanya kan kalau melazimi iftiqor apa? Bukan melazimi iftiqor, melazimi apa? Idhofah. Ya, melazimi idhofah kan biasanya apa? Mu'rab, tapi di situ mabni. sebutkan al-mudmarat, dhamir-dhamir mabni kenapa? Dhamir-dhamir mabni kenapa? Karena keserupaan dengan huruf dalam hal apa? Dhamir-dhamir al-mu'na. Kenapa? Maknanya apa? Ta darabtu jitana al-waba. Iya kan? Kemudian isim-isim syarat mabni kenapa? Menyerupai sehingga asalnya in syartiyah. Kemudian asmaul sifam mabni kenapa? Menyerupai hamzah istifham. Isim-isim syarah mabni kenapa? Keserupaan maknawi, yaitu menyerupai huruf yang seharusnya diletakkan tapi belum diletakkan. Isim-isim fi'il kenapa? Ya, al-istiqor. Betul enggak? Niabah. Apa? Niabah. Adamut ta'athur. Ya. Itu kan? Ya. Niabah anil fi'il wa adam ta'athur. Kemudian isim-isim mausulah. Ya, al-istiqor al-lazim. Ada yang mau menambahkan? Ingat, istiqor lazimnya itu agar isim ini mabni adalah apa? Agar di istiqornya kepada jumlah atau mufrad? Jumlah. Jumlah. Kalau di istiqornya, istiqor lazimnya kepada mufrad bagaimana? Mu'rab. Contohnya apa? Subhanallah. Istiqor lazim kan? Subhanallah. Ya, dia mesti didhafahkan. Tapi kepada mufrad. Maka ini mu'rab dia. Sebagai apa? Irobnya sebagai apa? Subhanallah. Aful mutlak. Usabih subhanallah. Jadi syaratnya adalah apa? Agar istiqor al-lazim ini kepada jumlah. Ya. Ya. Kemudian contoh istiqor yang huruf lazim. Seperti hadha yaumu yanfa'u sadiqina sidquhum. Hadha yaumu yanfa'u sadiqina sidquhum. Ya. Kenapa? Karena iftiqarnya yaum kepada jumlah setelahnya huruf lazim. Arid. Ya. Terus wa fi'lu amrin. Ya sudah habis waktunya. Cukup lah insyaAllah. Berarti dari pada ya. Wa fi'lu amrin. Masih ada ya syabah yang belum disebutkan oleh Asy-Syarih. Ada berapa yang tersisa? Dua. Nanti insyaAllah pertemuan berikutnya masih aman berarti. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum.